Selamat malam semuanya. Ceritane wayang, wayang Jawi, Rojo arane gawe kene nyolong nyolong apa nyolong sinta Hanoman, Hanoman, Hanoman cangcut tumandang. Ngaleng kau wis dadi awu, kobong apa bokong? Kobong apa bokong? Bokong gede. Rasane apa? Enak. Enak rasane. Probolinggo. Assalamualaikum.